Ustaz, benarkah persentase infak yang harus saya keluarkan setiap bulannya? Apakah 2,5% dari penghasilan saya setiap bulan? Kalau yang Anda maksud ini zakat profesi, saya termasuk berpegang pada pendapat ulama yang tidak ada zakat profesi. Ya, karena zakat itu syaratnya ada dua, ada haul dan ada nisab. Ya, ada haul 1 tahun dan Anda tentukan sendiri haul Anda. Misal Januari ke Januari, Ramadan ke Ramadan. Misal Bapak Ibu yang hadir sini belum menentukan haulnya. Niatkan misalnya Ramadan yang lalu haul saya deh, mulai haul. Memulai perhitungan 1 tahun ya. Berarti Ramadan akan datang tutup buku. Ya, istilahnya tutup buku sendiri ya. Lihat, ya, pada saat itu apa yang tertinggal dan tersisa. Kita keluarin kebutuhan kita hari itu, tersisa misalnya tabungan. Kalau mencapai nisab, syarat kedua. Pertama haul, 1 tahun, Anda tentukan sendiri masanya. Selama haul itu, Ramadan ke Ramadan, apapun yang Anda dapatkan, itu masuk dalam akumulasi nantinya, tapi tidak dikeluarkan langsung. Misal, Ramadan ke Ramadan, bulan Syawal kita dapat warisan, bulan Rabiul Awal dapat keuntungan jual mobil atau rumah, itu belum dikeluarkan semua zakatnya. Nanti tiba haulnya, Ramadan akan datang, dikeluarkan. Karena bisa saja orang untung nih, keuntungan mobil 100 juta misalnya, dapat warisan 200 juta. Ternyata sebelum tiba Ramadan, bulan Rajab misalnya, kebakaran. Habis semua mobilnya, habis modalnya, zakat apa yang mau dikeluarin? Gak ada. Makanya ada masa haul, tenggang waktu 1 tahun. Biarin semua itu berakumulasi, nanti terakhir Ramadan, Anda tutup buku Anda, lihat yang tersisa, tabungan atau dana investasi. Yang dipakai gak ada zakatnya. Mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, pakaian tidak ada zakatnya semua. HP yang dipakai walaupun mahal. Ya, yang ada zakatnya adalah yang sifatnya memang diinvestasikan. Termasuk kata ulama yang punya nilai jual yang tinggi seperti emas dan perak, walaupun dipakai oleh ibu-ibu tetap juga ada zakatnya nanti. Masuk dalam akumulasi 1 tahun. Setelah tiba masa haul, dilihat nisabnya. Kalau mencapai 82 gram emas, maka dia akan dikeluarkan zakatnya ya 2,5% dari zakat. Jadi tidak ada zakat yang tiap bulan Anda keluarkan, tidak ada. 1 tahun sekali. Yang Anda keluarkan sebulan sekali itu mungkin sedekah saja. Gitu kan, sedekah.